بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ada tawaran doa terbaik yang dibacakan imam kita tadi dari surah At-Taubah ayat 110 sampai dengan tadi 112 yang di rakaat yang pertama. Allah memberikan tawaran kepada kita. Eh, siapa di antara kalian yang ingin berniaga dengan Allah? Saya beli, kata Allah. Saya beli. Niaga dengan saya tidak akan pernah menghadirkan kerugian. Keuntungan tak terbatas. Keuntungan tak terbatas. Saya beli harta dan jiwa kalian untuk bisa dihadirkan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya, ketika Allah kemudian meminta kita berniaga dengan dia, Allah meminta kita, menyambut kita dengan beberapa golongan. At-ta'ibun, golongan pertama. Ayo, siapa yang mau tobat dulu? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Allah menawarkan kita pada kesempatan subuh ini, dan cuma Anda yang mendapatkan tawarannya. Ya, belum tentu orang yang subuh tidak subuhan, yang tidak ke masjid belum tentu mendapatkan tawaran ini. Ada yang ditawarkan. Ayo, siapa yang mau tobat? Siapa yang mau jadi hamba yang baik? Kata Allah, saya beri kesempatan untuk berubah sebelum diwafatkan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal, ayo terima tawaran itu hari ini, subuh ini, karena cuma Anda yang ditawarkan oleh Allah subuh ini. Silahkan cek di masjid lain, apakah dibacakan ayat itu? Belum tentu. Silahkan cek dengan yang tidak ke masjid, apakah membaca ayat tadi? Belum tentu. Qul huwallahu aja belum tentu dibaca. Silahkan cek. Tapi yang dapat tawaran Anda, siapa yang mau tobat tadi ini? Siapa yang mau kembali kepada Allah? Saya beli tobatnya dengan surga. Silahkan cek. Saya beli jalan kembalinya dengan surga. Bukankah orang tobat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Quran surah kedua di akhir ayat 222 paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Dicintai Anda. Dan kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, digugurkan semua dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni semua dosanya. Kalau sudah semua dosa diampuni, Anda berhijrah dari kurang baik jadi baik, dosa diampuni, apa yang diberikan oleh Allah? Jannah, surga. Makanya ayat ampunan bersanding dengan surga. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah wa jannah. Bergegaslah Anda untuk istighfar, kembali kepada Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saya bentangkan surga seluas langit dan bumi, saya sediakan bagi orang takwa. Pilihan bagi Anda pagi ini. Ayah yang pernah bermaksiat, setiap kita bukan orang suci. Nabi Yusuf aja mengatakan, Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya nabi, tapi saya bukan orang suci. Saya bisa berbuat salah. Cuman bedanya karena saya nabi, dijaga saya dari perbuatan salah. Ada sifat ma'asum di situ. Kita tidak. Wa ma ubarri'u nafsi. Kita bukan orang suci, pernah salah. Karena ada nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Tapi kita bisa memilih. Apakah kita ingin kembali bertobat seperti ayahanda kita Adam mengajarkan. Adam pernah salah, tapi Allah berikan cara bertobat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, paling kiri sebelah bawah. Kami berikan kalimat-kalimat tobat kepada Adam supaya beliau bisa memberi contoh bagi generasinya. Adam itu nabi, mudah bagi Allah begini. Ketika istrinya meminta beliau karena godaan setan, "Pah, kita makan yuk buah ini." Mudah bagi Allah mengatakan, Adam jangan. Selesai. Kenapa Nabi Adam diperkenankan oleh Allah untuk memakan buah khuldi itu? Salah satu hikmahnya kata para ulama, supaya nanti anak cucunya bisa belajar untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Makanya turun ayat 37 itu, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin. Ketika berbuat salah, diberikan oleh Allah ayat-ayat tobat. Itu yang membedakan dengan iblis. Iblis itu salah, diberikan peluang tobat, gak mau tobat. Buka Quran surah 7 ayat 11 sampai 13. Allah memberi jalan. Ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Itu jalan. Kamu kenapa enggak mau sujud saat saya perintahkan? Ada jalan keluar. Sebetulnya dia bisa memohon ampunan. Maafkan saya Allah, ampuni saya ya Rabb, saya salah. Tapi apa yang dia pilih? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang diciptakan lebih hebat sujud, hormat kepada yang diciptakan lebih rendah daripada saya. Iblis diberi peluang tobat, dia menghindar menampakkan kesombongannya. Ada beda. Diberi peluang tobat, dia mau kembali. Nabi dekat dengan Allah, diperkenankan salah untuk memberikan petunjuk tobat. Dan beliau masih mau tobat. Seorang nabi mau tobat. Anda bukan nabi, masa enggak mau tobat? Anda siapa? Adam jelas surganya, Anda belum jelas surganya. Yang jelas surganya masih tobat. Rasulullah nabi jelas surganya, masih istighfar. 70-100 kali dalam sehari. Anda enggak ada ayat turun menjamin surga Anda. Surga Anda itu belum jelas. Masa enggak mau tobat? Jadi kalau Allah menawarkan pada anda sampai subuh ini, at-taibuna, hei orang-orang yang mau tobat, hei orang-orang mau tobat, saya tawarkan surga bagi anda. Anda belum mau juga, jangan salahkan Allah kalau anda gak masuk surga. Makanya kata Nabi, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak pengen. Jadi kalau di masjid ini, subuh ini, ada yang tidak masuk surga, artinya dia yang tidak pengen masuk surga. Maka bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala, tobat di pekerjaan anda. Kalau dengan pekerjaan itu Allah tidak ridha dengan pekerjaan anda. Tobat di rumah anda, kalau di rumah itu ada maksiat yang anda hadirkan ke rumah anda. Maksiat lewat televisi anda, maksiat lewat bacaan anda, maksiat lewat gambaran-gambaran yang sering anda saksikan. Tobat teman-teman, tobat dari keburukan-keburukan. Karena boleh jadi hari ini hari terakhir dalam kehidupan anda.